عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masih kita dalam membahas bab tentang peringatan dari sifat al-kibr sampai pada hadis yang kedua, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laki Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Alhamdulillah, kita telah mengetahui, mempelajari makna secara umum tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian kita juga telah membaca sebagian dari penjelasan dan pelajaran oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang hadis tersebut. Beliau menjelaskan tentang al-kibr dan juga bagaimana seorang yang mutakabbir memiliki sifat al-kibr akan terhalang dari ilmu, padahal ilmu syar'i merupakan kewajiban, bahkan sesuatu yang paling mendasar. Oleh karena itu, beliau banyak sekali di sini dalam penjelasannya menyampaikan tentang sebab-sebab mengapa ilmu syar'i merupakan sesuatu yang paling wajib, sesuatu yang paling penting. Sampai pada ucapan beliau, masih menjelaskan dan hampir sampai selesai beliau menjelaskan tentang mengapa ilmu itu merupakan kewajiban, merupakan sesuatu yang terpenting. Beliau mengatakan, sampai pada ucapannya, termasuk taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya taufik untuk mencintai majlis ilmu dan bersungguh-sungguh merencanakan tentang ilmu-ilmu yang dia akan dapat, baik dalam keadaan apapun ataupun dalam di mana dia berada. Beliau mengatakan, li'anna talabal ilmi jihadun fi sabilillah wan nafsu la tujahid illa bil ilmi syar'i wa bidunil ilmi la jihad. Karena ilmu syar'i merupakan jihad fi sabilillah. Jiwa ini tidak bisa berjihad tanpa dengan ilmu syar'i. Jadi sangat berkaitan. Tanpa ilmu tidak ada jihad. Sedangkan jihad harus dengan ilmu, saling berkaitan. Dan banyak sekali ibadah-ibadah dan juga keyakinan-keyakinan, semua sangat berkaitan erat dengan al-ilmu syar'i. Dan bahkan keselamatan seseorang dari sesuatu yang akan membinasakannya itu pun berkaitan erat dengan al-ilmu syar'i. Qala Allahu kadza, qala ar-rasulu kadza. Artinya dia mempelajari bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anta muslim idza su'ilta an asl al-islam wa qa'idatu idza su'ilta an asl al-islam wa qa'idatihi yajibu an tujiba fawran. Di antara yang menunjukkan wajibnya ilmu adalah seseorang pasti akan menyampaikan, maka wajib bagi dia untuk mengetahui dulu sebelum menyampaikan. Kamu adalah seorang muslim, apabila kamu ditanya tentang Islam, tentang dasar-dasar Islam, maka kamu akan menjawabnya secara langsung, maka butuh ilmu. Li'annaka muslim, kaifa 'arafta al-Islam wa anta la ta'rif asla ad-din wa qa'idatah wa bima yadkhulu an-nasu fil Islam. Kamu ditanya tentang dasar-dasar Islam, kemudian kamu tidak menjawab padahal kamu seorang muslim. Artinya apa? Kamu harus tahu tentang ilmu di dalam Islam agar kamu bisa menjawab, karena kamu adalah seorang muslim. Bagaimana bisa seseorang ditanya tentang Islam kemudian dia tidak menjawabnya? Wa bima yadkhulun nas fil Islam, dengan apa seorang bisa masuk Islam, maka semua itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab. Fa idza qulta bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fama ma'na la ilaha illallah wa ma ma'na Muhammad Rasulullah. Ketika kamu ditanya dengan apa seorang masuk Islam, kemudian kamu menjawab dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, syahadatain. Kemudian kamu akan ditanya lagi, apa itu makna la ilaha illallah? Apa itu makna Muhammad Rasulullah? Ayumkinu an ta'rifaha biduni an tajlisa ila muallim. Apakah mungkin dia akan menjawab dan menjelaskan itu semua tanpa dia duduk dengan seorang yang mengajarkan kepadanya ilmu? Mustahil, kata Syekh. Sebuah hal yang mustahil, tidak mungkin. Illa an tajlisa ila muallim wa takarrar al-julus wa tasma' al-ayat al-qur'aniyah ad-dallah 'ala la ilaha illa Allah wa ma'naha wa ma yunaqidhuha min al-aqwal wal af'al wa tasma' ma'na shahadati anna Muhammadar Rasulullah wa shurutiha ma yajibu an tuhaqqiqahu hadhihi ash-shahada wa illa faqad aslafta. Kata Syekh, mustahil kamu akan menjawab itu semua sampai kamu duduk kepada seorang yang mengajarkan kepadamu ilmu, dan majlis itu tidak hanya sekali, berulang-ulang dan terus-menerus kamu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan la ilaha illallah, maknanya, apa-apa yang membatalkannya, baik itu ucapan ataupun perbuatan, sampai kamu mendengar tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah, syarat-syaratnya dan apa yang seharusnya dilakukan dalam memenuhi syahadat anna Muhammadar Rasulullah, wa illa faqad aflasta. Kalau tidak dengan itu semua, sungguh kamu dalam keadaan merugi. Fal Islamu yajibu an yakuna lafdhan wa ma'na. Beliau menjelaskan kembali bagaimana seorang harus menuntut ilmu. Harus dia mengetahui tentang Islam. Al Islam yajibu an yakuna lafdhan wa ma'na wa an yakuna zahiran wa batina. Amalun i'tiqadi wa amalun zahiri. Islamun tam. Karena Islam adalah secara lafaz dan juga ada makna-maknanya. Secara lafaz Islam secara lafaz dan juga menunaikan makna-maknanya. Dan juga ada Islam secara zahir, ada secara batin. Ada amalan yang merupakan i'tiqadi, ada merupakan amalan-amalan yang zahiri. Sebuah Islam yang sempurna tidak bisa kamu menyampaikan hanya sebagiannya. Kemudian seorang akan bingung, kemudian tidak mendapatkan sesuatu yang jelas. Dengan sebab kamu sebagai seorang Muslim tidak mengetahui dasar-dasar ilmu tentang Islam. Kemudian kata Syekh rahimallahu taala, wallahu azza wa jalla qad akrama hadhihi al-bilad. البلاد السعودية بطولها وعرضها أكرمها الله بدور العلم وحلقات المساجد وجمعيات تحفيظ القرآن والتدريس في الليل وفي النهار في المدارس النظامية فما بقي عذر لأحد أن يبقى جاهلا. الشيخ menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan pada negeri ini, yaitu negeri Saudi, baik secara luasnya, lebar dan panjangnya, semua seluruh penjuru pada negeri tersebut telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka dengan tempat-tempat ilmu, tempat-tempat belajar, halaqah-halaqah pada masjid, yayasan-yayasan untuk tahfidzul Quran, dan segala macam kemudahan-kemudahan untuk seseorang mendapatkan ilmu. Kata Syekh di akhir, fama baqiya uzrun li ahadin an yabqa jahila. Maka tidak ada lagi uzur bagi seorang untuk kemudian dia mengatakan aku tidak mengerti ilmu. Tidak ada uzur lagi, telah tersebar di mana-mana kemudahan tersebut. Maka kita katakan pada negeri ini pun telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan, karuniakan dengan tempat-tempat ilmu di banyak tempat di negeri-negeri ini. Maka tidak ada lagi seorang yang mengatakan aku tidak menerima, tidak mendapatkan ilmu. Tidak ada uzur baginya untuk yabqa jahila. Bal yajibu an yata'allam al-insan min rawafidil ilm al-mukhtalifah. In sami'a an halaqati ilmin hadaraha. Wa in wajada madrasatan layliyatan in dhamma ilayha rijal aw nisa kulluha maftuhatan. Nahariyah hadaraha. خطب حضرها محاضرات في وسائل الإعلام حتى يصبح من أهل العلم الشرعي فيحقق الواجب عليه والمفروض يجب أن نحققه تماما. Kata Syekh, bahkan yang wajib adalah seseorang harus menuntut ilmu, mencari ilmu pada tempat-tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita mendapatkan tempat tersebut, dan orang-orang yang diberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kemudahan untuk bisa menemui mereka, maka tidak ada uzur. Yang wajib adalah kamu mencari ilmu tersebut, berbagai macam ilmu yang telah tersebar. Apabila kamu mendengar sebuah halaqah ilmu, maka hadirilah. Apabila kamu mendapatkan tempat-tempat belajar, sekolahan, ma'had atau yang lainnya, maka bergabunglah dengan mereka. Apabila kamu mendapati kajian-kajian ilmu dan yang semisalnya di wasail al-i'lam, pada alat-alat atau media-media yang ada, maka bergabunglah dan ambillah ilmu dari situ. Artinya dari berbagai macam yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan ilmu tersebut tersebar, maka gunakanlah kemudahan tersebut. Apabila ada kajian atau sekolahan di waktu malam, hadirilah. Apabila di waktu siang, bergabunglah. Seluruh macam kemudahan yang ada, maka gunakanlah kemudahan tersebut. Maka dengan begitu dia akan menunaikan kewajibannya, yaitu mengambil ilmu. Anta muslim, kata Syekh. Kamu adalah seorang muslim. Idza qulta li wahidin kafir aslim ya fulan. Apabila kamu mengatakan kepada seorang yang kafir, masuk Islamlah wahai fulan, aslim tadkhulul jannah, masuk Islamlah, kamu akan masuk al jannah. Yaqulu laka kaifa uslim, dia akan mengatakan kepadamu dari mana aku mulai, bagaimana aku berislam. Idza kunta arifan wa qad su'ilta kaifa yadkhulul insanu fil islam turshiduhu fakam laka min al ajr. Apabila kamu memiliki ilmu, maka kamu akan menjawabnya, bagaimana seorang masuk dalam Islam. Kamu akan membimbingnya karena ilmu yang kamu miliki, betapa banyak ajar yang kamu dapatkan dengan sebab itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Keutamaan yang sangat tinggi. Digambarkan kendaraan yang paling mewah yang ada pada zaman tersebut, pada negeri tersebut, ketahuilah memberikan satu orang hidayah itu lebih utama, lebih besar dibandingkan kendaraan tersebut. Rajulun wahid, satu orang. Taqulu lahu qul ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tadkhulu fil islam. Kamu katakan kepadanya, ucapkanlah syahadat Allah ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, kamu akan masuk Islam. Fahuwa qad yatashahad wa yas'aluka 'anil ma'na. Ma ma'na la ilaha illallah? La budda an yakuna 'indaka 'ilmun li'annaka muslim. Maka tidak sekedar dia mengucapkan syahadat kemudian sudah. Bisa jadi dia menanyakan makna dari syahadat tersebut. Maka harus kamu menjawab mereka karena anda atau kamu adalah seorang muslim. Dakhalta fil islam walillahil hamd, nasha'ta 'ala al islam li'anna al ummata al muslimah tawarathu din al islam faqassaru fi ta'allumihi illa man syaa Allah min khalqihi. Fala budda an tata'allam ma'na la ilaha illallah idza lam tastati an ta'lamaha bitafsil fata'allam walau ala sabil al-ijmal. Kata Syekh rahimahullahu taala, kamu adalah seorang muslim dan itu merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia ini, yaitu masuk dalam Islam. Tetapi ketahuilah, kata beliau rahimahullahu taala, nasya'ta 'ala al-Islam li'anna al-ummah al-muslimah tawarathu din al-Islam. Banyak terjadi seseorang dalam keadaan muslim karena dia turun menurun dalam keadaan seperti itu. Artinya adalah seseorang bisa berada di dalam Islam, kebanyakan mereka atau sebagian dari mereka, karena memang orang tuanya seperti itu, keturunan. Maka dengan sebab itulah banyak dari kalangan kaum muslimin qassaru fi ta'allumih, bermudah-mudahan dan tidak mau mempelajari banyak ilmu tentang Islam. Lain halnya ketika seorang tidak turun menurun, tidak dari keturunan, dia mencari Islam, dia mendapatkannya, dia akan mempelajari bagaimana Islam. Maka dia akan di sini Syekh menyebutkan sebab mengapa banyak atau sebagian dari kaum muslimin tidak mempelajari al-ilm asy-syar'i fil Islam. Karena disebutkan oleh Syekh, tawarafu dinal Islam faqassaru fi ta'allumih. Maka hilangkanlah hal tersebut, karena itu bukan merupakan sesuatu hal yang terpuji, kata Syekh rahimahullah. Ta'allam, la budda an tata'allam ma'na la ilaha illallah. Tetap wajib bagimu untuk mempelajari la ilaha illallah. Idza lam tastati an ta'lamaha bitafsil fata'allam walau ala sabil al-ijmal. Jika kamu tidak mampu atau terhalang untuk mempelajari secara tafsil, secara rincian-rincian dalam Islam, maka pelajarilah secara mujmal, secara global. Kemudian beliau menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan at-tafsil dan apa yang dimaksud dengan al-ijmal. Qala amma bitafsil fa inna la ilaha illallah laha arkan wa laha syurutun wa laha huquq wa laha mukammilat ya'lamuha al-ulama. Adapun tafsil atau rincian ilmu-ilmu dalam Islam adalah kamu mengetahui bahwasanya la ilaha illallah memiliki rukun-rukun, syarat-syarat, hak-hak, dan juga penyempurna-penyempurna yang mana semua rincian tersebut diketahui oleh para ulama. Ini pelajarilah itu semua. Jika engkau mampu untuk sampai kepada situ, pelajarilah dari para ulama yang mana mereka mengetahui hal tersebut. Amma awamun nas, adapun orang awam, kata Syekh, fayumkin an ya'lam min la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah azza wa jalla. Adapun orang awam yang mereka mungkin masih jauh untuk sampai kepada tafsir, maka mulailah dari ilmu secara mujmal, yaitu mengetahui dari la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaq illallah. Diajarkan kepada mereka atau mereka mempelajari makna la ilaha illallah, hakikat dari makna tersebut. Belum sampai kepada rincian-rincian syurut, hak-hak dan penyempurnanya, tetapi mulailah dari sini. Fakullu ibadatin minal ibadat yajibu an tusraf lillahi alladhi khalaqa wa razaqa walladhi yuhyi wa yumit walladhi yuhasibu al-khalaiq yawm al-qiyamah wa asasu al-a'mali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma yatba'uha min al-fara'idhi wal wajibat. Dijelaskan kepada mereka atau mereka mempelajari dari awal secara mujmal tentang makna la ilaha illallah, bahwasanya ibadah-ibadah itu merupakan sesuatu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghisab para makhluknya pada hari kiamat nanti tentang makna la ilaha illallah. Diajarkan pula kepada mereka, atau mereka mempelajari tentang dasar-dasar amalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan apa yang berkaitan tentangnya dari kewajiban dan al-fara'id. Artinya Syekh di sini mengingatkan, tidak ada alasan bagi seseorang ketika dia masih awam atau baru masuk ke dalam Islam, masih nol, kemudian dia mengatakan aku tidak mampu untuk mempelajari Islam karena begitu rincinya agama Islam, maka tidak ada uzur. Pelajarilah dari yang mujmal dulu, makna la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, makna dari syahadatain, apa di balik itu dan apa hakikat maknanya. Tidak ada uzur untuk tidak mempelajari ilmu. Barulah kemudian ketika ada kesempatan dan kemampuan masuk kepada jenjang berikutnya, yaitu tafsil dari asyhadatain, arkanuha, syurutuha, huququha wa mukammilatuha. Fala budda barakallahu fikum an nahtam bil halaqat. Saya kembali mengingatkan lagi, secara umum wajibnya menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Harus barakallahu fikum untuk kita bersungguh-sungguh pada halaqah-halaqah ilmu. Syekh mengingatkan, wala na'tabiruha min fudulil awqat in a'jabana hadarana. Wala na'tabiruha min fudulil awqat in a'jabana hadarna wa in lam yu'jibuna nufdi al-wahidu minna yadaihi wa farra hariban. Syekh mengingatkan, kita harus bersungguh-sungguh, jangan sampai muncul pada diri kita perasaan bahwasanya menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang lebih, sesuatu hal yang lebih. Jika ada waktu luang, ada waktu lebih, maka kita menuntut ilmu. Jangan sampai ada yang beranggapan seperti itu. Menuntut ilmu merupakan sesuatu yang lebih. Jika ada waktu lebih, maka pelajarilah ilmu. Apabila kita merasa takjub dengan ilmu, kita hadir menuntut ilmu. Kemudian jika kita tidak merasa asyik atau tidak merasa takjub dengan ilmu yang diajarkan, maka kita membersihkan diri kita dan meninggalkan, kabur dari ilmu tersebut. Jangan sampai ada yang beranggapan seperti itu, kata Syekh. Menuntut ilmu bukan merupakan fudulul awqat, bukan merupakan sesuatu yang lebih atau waktu yang lebih, tetapi menuntut ilmu merupakan sesuatu yang mendasar, merupakan waktu yang utama. Itulah yang untuk menuntut ilmu. Jangan ketika asyik hadir, ketika tidak asyik tidak hadir, bahkan membersihkan diri dan kabur, kata Syekh. Jangan sampai ada yang beranggapan seperti itu. Menuntut ilmu bukan sesuatu yang lebih, tetapi sesuatu yang utama. Fa inna hadza la yasluh, kata Syekh. Sesuatu yang seperti ini tidak baik, tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Ad-din an-nasiha. أي مكان تقام فيه حلقة أو ندوة أو محاضرة أو درس يقام يجب أن يكون المسلم في المقدمة ما لم يمنعه من ذلك مانع شرعي. Perhatikan, Syekh mengatakan di sini, menjelaskan lebih lanjut tentang yang tadi disebutkan. Menuntut ilmu itu bukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang penyempurna, bukan, tetapi sesuatu yang pokok, yang mendasar. Jangan sampai beranggapan bahwasanya menuntut ilmu adalah sesuatu yang lebih, bukan. Kata Syekh, setiap ada halaqah hadirilah, setiap ada muhadharah pelajarilah, ada pelajaran yang ditegakkan hadirilah pelajaran tersebut, pelajarilah. Yajibu an yakunal muslim fil muqaddimah, seorang muslim harus terdepan dalam melakukan itu semua. Terdepan, bukan ketika ada kesempatan, bukan, tapi terdepan dengan usaha, dengan kesungguh-sungguhan yang tinggi. Ma lam yamna'hu min dzalika mani'un syar'i, tetapi kata Syekh, karena penghalang itu pasti ada, selama penghalang itu merupakan penghalang yang syar'i, maka itu merupakan uzur. Kal maradish syadid wa kal qiyam bis safar wa nahwu hadza qad yakunu ma'zuran. Dicontohkan oleh beliau rahimahullahu taala, uzur syar'i yang menyebabkan dia tidak menuntut ilmu, sakit yang parah, atau sedang safar, atau yang lain sebagainya, merupakan uzur syar'i. Adapun yang ringan, yang tidak menyebabkan dia terhalang dari mempelajari ilmu, maka pelajarilah, hadirlah setiap halaqah-halaqah ilmu. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa amma an yusabiq lil bait min ajli an yushahid tamthiliyah aw qanah fadaiyah aw umuran mudhikah wa mulhiyah aw aghniyah fajirah fahadha mimma yu'jibu syaitan wa iyadu billah wa yaghdabu ar-rahman tabaraka wa ta'ala falhazar al-hazar daiman wa abadan. Syekh mengingatkan tentang sesuatu yang banyak terjadi dari mereka yang meninggalkan menuntut ilmu, dan itu bukan merupakan penghalang syar'i, bahkan itu merupakan perkara-perkara kemaksiatan dan perkara-perkara yang dicintai oleh syaitan dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti seseorang keburu-buru untuk mendatangi rumahnya. Setiap ada kesempatan dia bisa pulang, mendatangi rumahnya, maka dia mendatangi rumahnya. Min ajli an yushahid tamthiliyah aw qanah fadaiyah aw umuran mudhikah wa mulhiyah aw aghniyah fajirah, untuk menyaksikan acara-acara, pertunjukan-pertunjukan di televisi atau yang semisalnya, menyaksikan sesuatu yang membuat tertawa, melalaikan, dan seterusnya, atau dalam masa sekarang seperti film-film, sinetron, atau yang semisalnya. Di sini Syekh mengingatkan itu bukan hanya sekedar uzur, tetapi itu merupakan kemaksiatan yang mana yu'jibu syaitan wa yaghdabu ar-rahman tabaraka wa ta'ala, disukai oleh syaitan, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falhazar al-hazar daiman wa abada, maka berhati-hatilah, sekali lagi berhati-hatilah seterusnya dari perkara-perkara tersebut. Kata Syekh rahimallahu ta'ala, sesuatu yang menghalangi saja dia harus berusaha untuk tetap menuntut ilmu, maka apalagi dia menyengaja meninggalkannya, bahkan beralih kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa man akramahumullahu bil islam fahani'an lahum wa alaihim an yata'allamu ahkam al islam hatta taltafu as-saq bis-saq wa yuqaddimu ala Allah azza wa jalla wa huwa anhum radin li'annahum ta'allamu ad-din alladhi faradahu alaihim. Syekh kembali mengulang, menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya karunia keislaman dari Allah subhanahu wa ta'ala merupakan karunia terbesar, tetapi tetap wajib bagi mereka untuk menuntut ilmu, wajib untuk mempelajari secara mujmalan dan juga tafsilan tentang al-Islam sampai dia mengetahui rincian-rincian di dalamnya, kemudian dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya. Idzan la yanalul ilma al-mutakabbir, kata Syekh, maka tidak mendapatkan ilmu seseorang yang mutakabbir. Di sini Syekh kembali mengaitkan dengan hadis yang sedang dibahas. Setelah berpindah kepada kewajiban menuntut ilmu, Syekh mengatakan lagi, ketahuilah, ilmu tidak akan didapat oleh seseorang yang pada dirinya ada kibir. Wa huwa man ta'azzama fi nafsihi, seseorang yang menganggap dirinya tinggi, menganggap dirinya tidak butuh dengan itu semua, menyombongkan dirinya, enggan menerima al-haq dengan alasan apapun, selama dia enggan kepada al-haq, maka itulah al-kibr. Farubbama tajidu insanan asghar minka sinnuhu masalan 15 sana wa anta sinnuka 60 sana taqul kaifa ajlisu 'inda hadha yu'allimuni wa huwa asghar minni sinnan wa tansarif بسبب وسوسة الشيطان لك أنك أنت أكبر منه سنا وهذا ولد بالأمس كيف تتعلم منه وهذا خطأ فاحش وجهل فاضح فمن يملك العلم هو الكبير والجاهل هو الصغير. Perhatikan di sini Syekh menyontohkan seseorang menganggap dirinya tinggi. Contoh adalah dari sisi umur, dia mengatakan aku lebih tua, aku 60 tahun. Anak ini yang mengajarkan ilmu baru 15 tahun. Untuk apa aku mempelajari ilmu dari orang ini kemudian dia berpaling? Itulah bisikan syaitan yang telah membisikkan kepadanya dengan mengatakan, bagaimana kamu mempelajari ilmu dari seseorang yang lebih rendah darimu? Kata Syekh, ketahuilah, ini merupakan khata'un fahish wa jahlun fadih. Faman yamlikul ilma huwal kabir wal jahilu huwas saghir. Merupakan kesalahan yang buruk, kejahilan yang benar-benar jelas. Karena dari sisi ilmu, seseorang yang disebut kabir adalah mereka yang memiliki ilmu. Seseorang yang saghir adalah seseorang yang tidak memiliki ilmu atau lebih rendah ilmunya. Itulah patokan atau ukuran al-kabir ataupun as-saghir, yaitu dari sisi al-ilm. Fa'awil ayyuhal muslim an tunqidh nafsaka min al-jahl wa tatahalla bihilyatil ilm allati hiya ashraf ma yatahalla bihil insan al-bashari bal 'alamul ins wal jin. Maka usahakanlah, selamatkanlah dirimu dari kejahilan. Berhiaslah kamu dengan hiasan ilmu dan mengamalkannya. Karena itu merupakan kemuliaan yang paling mulia ketika seorang manusia berhias dengan perhiasan ilmu dan amal. Bahkan itu merupakan perhiasan al-ins wal jin, bukan hanya manusia tetapi al-jin juga termasuk. Wa'alam annahu la yanal al-ilm mutakabbir wala mustahi. Kemudian Syekh mengingatkan kembali, kemuliaan tersebut yang merupakan ilmu tidak akan didapat oleh seorang yang mutakabbir, bahkan tidak akan didapat pula oleh seorang yang mustahi. Idzan la tastahi fi talab al-ilm, khudhu min ibnik wa min ibnatik wa min ahlik wa min jarik wa min imam al-masjid wa min al-qasi wa al-dani. Khudhil ilm, is'al da'iman. Maka janganlah kamu malu untuk menuntut ilmu. Ambillah ilmu dari anakmu, dari anak perempuanmu, dari tetanggamu, dari imam masjid, dari orang dekat ataupun jauh. Ambillah ilmu selama engkau mampu. Janganlah engkau merasa kibir ataupun mustahi dalam mengambilnya, karena dua perangai tersebut akan menghalangi seorang dari ilmu yang itu merupakan kewajiban, keharusan, kemuliaan seorang manusia ataupun jin. Wa'alam anna man arada Allahu bihi khairan ja'ala lahu lisanan sa'ulan yas'al 'an dinihi ma dama 'ala qaidil hayah. Kata Syekh, siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuknya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan lisan orang tersebut adalah lisanan saulan, lidah atau lisan yang selalu bertanya, banyak bertanya tentang urusan agama semasa hidupnya. Dia akan terus-menerus bertanya tentang apa ini dalam tinjauan ilmu syar'i, apa masalah ini hukumnya dalam Islam, terus dia akan terus bertanya. Itu ciri-ciri ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Dia tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia tidak tahu, kemudian dia tidak bertanya tentangnya. Dia tidak akan membiarkan sesuatu yang dia masih ragu, kemudian tidak menanyakan tentang perkara tersebut. Tetapi ciri-ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya adalah ja'ala lahu lisanan sa'ulan yas'al 'an dinihi ma dama 'ala qaidil hayah. Lisan dia selalu bertanya tentang urusan agama. Barakallahu fikum. Sisa sedikit ya, kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya dengan membaca hadis yang baru biiznillah subhanahu wa taala. Nabnaktafi bihadzal qadr. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in.